حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله، kita melanjutkan pelajaran kita di kitab Zadul Ma'ad. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في قدوم وفد بني حنيفة. Pasal tentang kedatangan utusan Bani Hanifah. Qala Ibnu Ishaq: qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wafdu Bani Hanifah fihim Musailamatul Kadzdzab. Berkata Ibnu Ishaq rahimahullahu taala: qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utusan Bani Hanifah. Ihim Musailamah. Di antara rombongan ini ada Musailamatul Kadzdzab. Baik. Musailamatul Kadzdzab. Yang berikutnya dia ngaku jadi nabi. Wa kana manziluhum fi dari imra'atin minal ansar min Bani Najjar. Wakana manziluhum, mereka ketika datang rombongan tentunya mereka memiliki tempat tinggal untuk sementara. Baik. Mereka singgah di rumahnya seorang perempuan dari kalangan Ansar Bani Najjar. Fa atau bi Musailamah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baik, yustaru bi thiyab. Maka mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa Musailamah ini dalam kondisi tertutup dengan pakaian. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun ma'a ashabi. Sementara Rasulullah duduk bersama dengan sahabat-sahabatnya yang lain. Di yadihi asibun min sa'afin nakhl. Di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sehelai atau satu ujung lidi dari korma saaf atau daun korma. Falaman taha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wahum yasturunahu bithiyab. Maka ketika rombongan ini datang menghadap Rasulullah dalam keadaan mereka menutupi Musailamah dengan pakaian atau kain. Kallamahu wa sa'alahu faqalahu Rasulullah law sa'altani hadzal asib alladhi fi yadi ma'afir. Kallamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata aba, mengajak berbicara, wa sa'alahu dan bertanya kepada Rasulullah, meminta, bahkan Musailamah ini meminta agar supaya kepemimpinan Arab dipegang oleh dia sepeninggal beliau. Barakallahu fiik. Kepemimpinan Arab atau kepemimpinan kaum muslimin dipegang oleh Musailamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau sa'altani hadzal asibah." Seandainya kau minta ini daun korma ini yang ada di tanganku, alladzi bi yadi, maaf itu, aku tidak akan berikan kepada engkau, apalagi yang kau minta itu tadi. Baik. Qala Ibnu Ishaq fa qala li syaikhun min ahli al-Yamamah min Bani Hanifah inna hadithahu kana ala ghairi hadza. Berkata Ibnu Ishaq, berkata kepadaku seorang dari ahli al-Yamamah, orang yang telah tua dari Bani Hanifah, inna hadithahu kana ala ghairi hadza. Sungguhnya percakapannya bukan seperti ini. Za'ama anna wafda Bani Hanifah atau Rasulullah wa khallafu Musailamah fi rihalihi. Baik. Zama anna wafda Bani Hanifah, orang tua ini berbicara bahwa ketika Bani Hanifah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, justru mereka meninggalkan Musailamah sendirian di tempat mereka. Falamma aslamu dzakaru lahu makana. Maka ketika mereka masuk Islam semuanya, mereka menyebutkan tentang kedudukan Musailamah di tengah-tengah mereka. Faqalu ya Rasulullah inna qad khalafna sahiban lana fi rihalina wa rikabina. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami meninggalkan seorang di tempat kami, pemukiman sementara atau tempat sementara selama mereka di kota Madinah. Di rihalina wa rikabina, di tempat kami dan di kendaraan kami. Yahfaduhalana, yang sementara menjaga untuk kami. Fa'amarala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima amara bihi lil qaum wa qala amma innahu laysa bi syarrikum makanan, yakni hafidhahu dai'ata ashabihi. Wa dhalika alladhi yuridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'amaralahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima amara bihi lil qaum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan untuk Musailamah yang tertinggal tadi, sama seperti apa yang beliau sampaikan dan perintahkan kepada kaum, yakni Banu Banu Hanifah. Wa qala ama innahu laysa bi syarrikum makana. Dan dia bukanlah orang yang terjelek di antara kalian, yakni hafidhahu dai'ata ashabihi. Yakni dia masih mau menjaga dan melindungi kendaraan-kendaraan dan barang-barang bawaan mereka. Wadzalikal ladzi yuridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diinginkan Rasulullah. Tsumma sarafu wa ja'uhu bil ladzi a'tahu falamma qadimu al yamamata irtadda adullahi wa tanabba'a. Tsumma sarafu, kemudian mereka pun pulang ke Yamamah. Wa ja'uhu bil ladzi a'tahu. Dan mereka memberikan kepada Musailamah apa yang diberikan kepada semuanya. Falamma qadimul Yamamah, maka ketika mereka telah sampai di Yamamah, kampung halaman mereka, irtadda adullahi wa tanabba. Dia pun murtad dan mengaku menjadi nabi. Barakallahu fiik. Wa qala inni asyraktu fil amri ma'ahu. Inni usyriktu fil amri ma'ahu. Dia pun mengatakan, aku diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, syirik ini digabungkan dengan orang ini dalam urusan kenabian. Muhammad diangkat jadi nabi, aku pun diangkat jadi nabi. Baik. Alam yakul lakum hina dzakartumuni lahu ama innahum laysa bisyarikum makana. Baik. Tidakkah beliau telah menyampaikan kepada kalian bahwa aku bukanlah orang terjelek di antara kalian posisinya? Wa ma dzaka illa lima kana ya'lamu anni qad asyraktu fil amri ma'ahu. Itu karena dia telah mengetahui bahwa aku telah bersekutu dengannya dalam urusan ini, urusan kenabian. Ma ja'ala yushajji'u asy-syaja'at fa yaqul lahum fi ma yaqul. Mudahatan lil Qur'an. Kemudian dia meyushajje, yakni menyemangati orang-orang yang mau semangat, fayakulahum bima yakul, termasuk dia mengatakan apa yang dia katakan untuk menandingin Al-Quran, mudahata lil-Quran. Laqad annama Allahu alal hubla, laqad annama Allahu alal hubla akhraja minha nasamatan tas'a ma baina sifakin wahasha. Ini termasuk yang dianggap wahyu oleh dia, dianggap Quran. Laqad anamallahu 'alal hubla, sungguh Allah telah memberikan kenikmatan untuk perempuan-perempuan hamil. Na akhraja minha nasamatan tas'a. Allah mengeluarkan dari perempuan hamil ini nasamah, yakni jiwa yang bergerak min baini sifakin wa hasya. Di antara sifak dan hasya ini organ yang ada pada reproduksi alat reproduksi perempuan. Wa wada'a anhum sholata wa ahalla lahumul khamra waz zina. Ini orangnya. Ngaku jadi nabi justru menghalalkan perzinahan, kemudian menggugurkan sholat dan menghalalkan untuk mereka khamr dan perzinahan. Wa huwa ma'a dzalika yashhadu li Rasulillah annahu nabi. Dalam keadaan dia tetap mengakui Rasulullah sebagai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa asfaqat ma'ahu Banu Hanifah 'ala dzalik. Ternyata disokong oleh Banu Hanifah. bahwa dia adalah seorang rasul, seorang nabi. Baik. Qala Ibnu Ishaq wa qad kana kitab kataba li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Musailamah Rasulullah ila Muhammad Rasulullah. Berkata Ibnu Ishaq, wa qad kana kataba li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan Musailamah ini menulis surat untuk Musailamah, untuk Rasulullah. Musailamah menulis surat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditulis min Musailamah Rasulillah ila Muhammad Rasulillah. Wah, dia memberi nama dari Musailamah Rasulullah menuju Muhammad Rasulullah. Baik. La haula wa la quwwata. Amma ba'du, ini asyraktu fil amri, usyriktu fil amri ma'aka. Aku telah dijadikan oleh Allah bersekutu dengan engkau dalam urusan ini. Wa innalana nisful amr. Dan sungguhnya antara kita berdua adalah separuh. Wali Quraisyin nisful amr. Dan untuk Quraisy separuhnya lagi. Walaysa Quraisyun qawman ya'adilun. Dan bukanlah orang-orang Quraisy orang-orang yang adil. Baik. Maka dima'alaihi rasuluhu bihadal kitab. Maka tabailai Rasulullah SAW. Datanglah orang yang membawa tulisan atau suratnya Musailamah ini kepada Muhammad SAW. Dan Rasulullah membalas tulisannya atau suratnya Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Rasulillah SAW ila Musailamah al-Kadzdzab salamun ala man ittaba'ahu amma ba'd fa innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin. Ini tulisan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Rasulillah, dari Muhammad Rasulullah kepada Musailamah al-Kadzdzab, Musailamah sang pendusta. Salamun ala man ittaba'al huda. Semoga keselamatan bagi siapa saja yang mengikuti petunjuk. Amma ba'd. Setelah ini. Fainal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadi. Sesungguhnya bumi ini milik Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Wal 'aqibatu lil muttaqin, dan kemenangan terakhir akan menjadi milik orang-orang yang bertakwa. Wa kana dzalika fi akhiri sanati 'asyrin, dan ini akhir dari tahun ke-10 Hijriah. Qala Ibnu Ishaq, hadatsani Sa'ad bin Tariq, Salamah bin Nu'aim bin Mas'ud. Disampaikan kepada aku oleh Sa'ad bin Tariq dari Salamah bin Nu'aim bin Mas'ud an abihi, dari ayahnya. Qala sami'tu Rasulullah naja'ahu Rasulullah Musailamah al-Kadzdzab bi kitabihi yaqulu lahumā. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang dua pembawa surat Musailamatul Kadzdzab. Baik. Membawa suratnya yaqulu lahuma. Rasulullah berkata kepada dua pembawa surat Musailamah, wa antuma taqulani bimithli ma yaqul. Kalian berdua, apakah kalian meyakini seperti apa yang diyakini oleh Musailamah ini? Kalian mengatakan kata-katanya? Ala na'am. Maka keduanya pun mengatakan iya. Wala amma wallahi laula anna ar-rusula la tuqtalu la darabtu a'naqakum. Demi Allah, seandainya utusan itu tidak boleh dibunuh, maka niscaya aku telah memenggal leher kalian berdua. Barakallahu fiik. Karena murtad. Barakallahu fiik. Walaupun mengakui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang itu dicap mukmin kalau komplit perkara-perkara yang menjadikan dia mukmin. Baik. Tidak ada sesuatu yang membatalkan syahadatnya dan menggugurkan keislamannya. Baru dikatakan mukmin. Perlu diperhatikan. Karena apa? Nawakidul Islam itu sangat banyak. Pembatal keislaman sangat banyak. Walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, walaupun dia syahadat, walaupun dia haji, walaupun umrah berkali-kali, walaupun mengeluarkan zakat. Tapi ada sisi lain yang tidak dia yakin, yang tidak percaya, yang dengannya dia murtad dicap, maka murtad, kafir dia, walaupun dia masih ngaku muslim. Sama seperti apa? Sama seperti orang Syiah. Sama seperti orang Syiah, ngaku la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Banyak sekali perkara-perkara yang para ulama mengatakan mereka kufar. Barakallahu fiik. Satu saja di antara sekian banyak poin-poin yang ada pada mereka, mereka sudah dicap kafir. Keyakinan mereka saja bahwa Al-Quran yang ada di tangan kaum muslimin sekarang bukan Al-Quran yang benar. Al-Quran sudah dirubah, sudah ditambah menurut mereka. Al-Quran yang sesungguhnya adalah Al-Quran yang dibawa oleh Al-Imam Al-Askari yang masuk ke dalam sirdab. Subhanallah. Ini saja satu keyakinan, ini saja sudah dicap kufar, mereka kafir. Belum lagi keyakinan mereka bahwa yang sebenarnya yang berhak menjadi nabi itu adalah Ali, bukan Muhammad. Sebenarnya yang jadi nabi itu, yang jadi rasul itu adalah Ali, bukan Muhammad. Belum lagi keyakinan mereka tentang Aisyah. Mereka tetap mengatakan bahwa Aisyah pezina. Keyakinan mereka tentang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa semuanya telah murtad kecuali beberapa orang. Ini juga adalah kufrun waridah. Kafir, murtad. Bagaimana tidak Allah Subhanahu Wa Taala memuji sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul juga memuji sahabat-sahabatnya secara umat atau orang per orang. Kemudian datang mereka orang Syiah mengatakan semuanya laknatullah alaihi, semuanya telah kafir, semuanya telah murtad, semuanya menjadi munafik. La haula wala quwata illa billah. Belum lagi keyakinan mereka tentang imam-imam mereka. Bahwa semua ilmu diketahui oleh imam-imam mereka. Yang berhak memasukkan ke dalam surga dan neraka adalah imam-imam mereka. Sehingga para ulama mengatakan mereka tidak menyisahkan sesuatu satupun untuk Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai satu kekhususan. Imam-imam mereka lebih hebat dari apa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poin-poin banyak lagi barakallahu fikum. Poin-poin tentang apa? Tentang orang-orang Syiah ini barakallahu fikum. Yang satu saja itu sudah dicap orang barakallahu fikum sebagai orang murtad kafir. La hawla wala quwata illa billah. Baik. Kita kembali barakallahu fikum. Kata Rasulullah, "Ama wallahi law la anna ar-rusula la tuqtalu la darabtu anaqakum." Seandainya bukan karena ketentuan hukum bahwa utusan itu, duta itu tidak boleh dibunuh, maka niscaya aku akan memenggal leher kalian berdua. Karena telah murtad. Sebelumnya mereka menyatakan Islam. Barakallahu fikum. Banu Hanifah. Warwina fi musnadi Abi Dawud At-Tayalisi an Abi Wa'il an Abdullah qala jaa Ibnu Nawahah An-Nawaha wa Ibnu Usal rasulain li Musailamatil Kadzdzab ila Rasulillah. Datang dua orang ini. Ibnu Nawahah dan Ibnu Usal sebagai dua utusan yang membawa suratnya Musailamatul Kadzdzab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala lahumu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tashhadani anni Rasulullah. Faqala lahumah, maka Rasulullah berkata, bertanya kepada dua orang utusan ini, tashhadani anni Rasulullah, apa kalian bersaksi bahwa aku adalah Rasulullah? Faqala nashhadu anna Musailamah Rasulullah. Baik. Keduanya berkata, kami bersaksi bahwa Musailamah adalah Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amantu billahi wa rasulihi walau kuntu qatilan rasulan laqataltukuma. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tandanya aku boleh membunuh seorang utusan, maka aku telah membunuh kalian berdua. Wala Abdullah famadatil as-sanatu bi anna ar-rusula la tuqtal. Famadatis sunnatu bi anna ar-rusula la tuqtal. Dari sini didapati faedah bahwa semua rasul tidak boleh dibunuh. Barakallahu fiik. Semua utusan maksudnya. Rasul di sini artinya utusan. Kalau ada utusan dari negara kafir masuk ke wilayah kaum muslimin, tidak boleh dia apa-apai. Itu sudah menjadi hukum syariat. Tidak boleh celakakan. Dikatakan beliau, "Famadatis sunnatu bi anna ar-rusula," bahwa utusan itu tidak boleh dibunuh. Wa fi sahih al-Bukhari an Abi Raja al-Utaridi alamma ba'atha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa sami'na bihi lahiqna bi Musaymah al-Kadzdzab lahiqna bin nar wa kunna na'budul hajara fil jahiliyah fa idza wajadna hajaran wa huwa ahsanu minhu alqaina dhalika wa akhadnahu fa idza lam najid hajaran jama'na juthwatan min turabin thumma ji'na bisyah halabnaha alaihi thumma tusna bihi wa kunna idza dakhala rajab kulna ja'a munsilul asinna fala nad'u rumham fihi hadida wala sahma fihi hadida illa naza'naha walqainaha fi syahri rajab. Dalam sahih Bukhari dari Abi Raja' al-Utaridi qala lamma ba'atha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa sami'na bihi lamma bu'itha, ketika diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kami mendengar tentang berita bahwa beliau seorang nabi, lahik nabi Musailamatul Kadzdzab, kami justru bergabung ke Musailamatul Kadzdzab, falahikna bin nar taib wa kunna na'budul hajar falahikna bin nar, maka kami pun bergabung dengan api, wa kunna na'budul hajar fil jahil, dulunya kami menyembah batu di masa jahiliyah. Aida wajadna hajaran huwa ahsanu minhu, kalau kami mendapati batu lebih indah, lebih bagus dari batu yang kami sembah, alqaina dalika wa akhadna, yang jelek kami buang, padahal selama ini dia sembah, kemudian dia sembah yang batu yang bagus ini, yang lebih baru. Faida lam najid hajaran, kalau kita tidak mendapati batu untuk kami sembah, jama'na juswatan min turab, kami mengumpulkan tanah menjadikan gundukan. Tumajina bisyati fahalabnaha alaihi. Kemudian kami mendatangkan ke kambing-kambing untuk kami perah susunya di atas gundukan tanah itu. Tumatufna bihi. Kemudian kami tawaf di atas gundukan itu. Wakunna idza dakhala rajab. Dan dulunya ketika kami di masa jahiliyah masuk bulan rajab. Kulna ja'a musilul asinna. Kita datang bulan yang menjadikan kita harus mengistirahatkan alat perang kita, benda-benda tajam kita. Fala nada'u rumham fihi hadidah, maka kami tidak membiarkan tombak yang ada padanya besi di ujungnya, wala sahma, dan juga tidak membiarkan anak-anak panah yang ada padanya besi, illa naza'naha walqainaha fi syahr rajab, kecuali kami cabut dan kami lemparkan di bulan rajab. Barakallahu. Mereka yakini dari zaman dahulu kala bahwa Rajab itu adalah bulan yang tidak boleh berperang orang. Qultu wa fi sahihaini min hadithi Nafi' bin Jubair an Ibn Abbas qala qadima Musailamatul Kadzdzab ala ahdi Rasulillah di Madinah. Datang Musailamatul Kadzdzab di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Fa ja'ala yaqulu in ja'ala li Muhammadun al-amra min ba'dihi tabi'at. Orang ini Musailamah mengatakan in ja'ala li Muhammadun al-amra, seandainya Muhammad ini menyerahkan kepadaku urusan agama ini setelah kematiannya, maka aku akan mengikutinya, aku akan masuk Islam. Waqaddama atib wa qadima fi basharin katsir min qaumihi aqbala nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu Thabit ibn Qais ibn Shammat wa qadima fi basharin katsir qadima haknya kembali ke kota Madinah wa qadima yani Musailamah mendatangi kota Madinah bersama dengan orang banyak dari kaumnya aqbala nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu Thabit ibn Qais ibn Shammat. Kemudian Rasulullah bersama dengan Thabit bin Qais bin Syammas wa fi yadin Nabi sallallahu alaihi wasallam qit'atun min jaridin hatta waqafa ala Musailamah fi ashabi. Di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sepenggal pelepah korma atau ya dari daun korma, jarid hatta waqafa ala Musailamah, sampai berdiri di hadapan Musailamah bersama dengan teman-temannya atau pengikutnya. Faqala in sa'altani hadhihi al-qit'ata ma atitaha wa lan tad'u amrallahi. Baik. Wala in adbarta la ya'qirannaka Allah wa inni uraka alladhi uridu fihi ma urid. Wa hadha thabit naqis yujibuka anni umman sarab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "In sa'altani hadhil qit'ata?" Baik. Kalau engkau meminta kepadaku ini apa namanya sepotong kayu ini atau pelepah dari daun kurma ini, maka itu aku tidak akan memberikannya kepada engkau. Baik, walan ta'du amrallahi fi. Dan urusan Allah tidak akan melampaui engkau. Barakallahu fik. Ini tidak akan sampai kepada engkau. Ini urusan kenabian yang kau minta atau urusan kepemerintahan. Walain adbarta la ya'qirannaka Allah. Kalau engkau berpaling, maka Allah SWT akan menyembelih engkau. Wa inni uraka alladhi uritu fihi ma urid. Sesungguhnya akulah yang telah melihat engkau apa yang Allah telah perlihatkan di dalam mimpiku. Baik. Wa hadha Thabit ibn Qais ibn Syammas yujibuka anni. Dan ini Thabit ibn Qais yujibuka anni, akan menjawab pertanyaan-pertanyaan engkau. Silakan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik pulang. Qala Ibn Abbas fa sa'altu an qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam innaka alladhi uritu fihi ma urid. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ucapan beliau, engkaulah yang Allah perlihatkan kepada aku apa yang Allah perlihatkan dalam mimpi. Akhbarani Abu Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala baina ana na'i. Maka Abu Hurairah memberitahukan kepada Ibn Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan baina ana na'im ra'aitu fi yadayya siwarain min dahab fahammani sya'nuhuma auhi ilayya fil manami an impukhuma. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika aku tidur aku melihat dalam mimpiku bahwa aku memakai di dua tanganku ini ada siwarain min dahab, dua gelang yang terbuat dari emas. Kemudian kondisi dua gelang ini yang ada di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi beliau, ahammani, membuat aku tidak nyaman. Auhiyalayya fil manami animpuhuma, aku diberi wahyu oleh Allah SWT dalam tidur itu untuk meniup dua gelang ini. Panapaktuhuma patara, maka aku meniupnya sehingga keduanya terbang terpental. Taib awal tuhuma kadzabaini yakhrujani min ba'di. Kata Rasulullah, aku mentakwilkan akan ada dua orang yang akan keluar nanti di umat ini ngaku jadi nabi. Barakallahu. Baik. Fahadani huma. Baik. Fahadani huma. Ahaduhuma al-ansi sahibu san'a wal akhar musailamatul kadzab sahibul yamam. Dua orang inilah. Yang pertama adalah Al-Ansi. Al-Aswad Al-Ansi. Sahibu San'a. Dia dulunya dukun. Barakallahu fik. Dulunya memang dukun dia. Kemudian masuk Islam. Kemudian ngaku jadi nabi. Dan dia pemabuk berat. Barakallahu fik. Dia pemabuk berat. Dan banyak pengawalnya. Lah awalah awalah kata ibadat. Dibuatlah orang-orang saleh usaha upaya untuk membunuhnya. Buatlah rencana untuk membunuh Musailam itu dalam kondisi mabuk berat dan tertidur. Lah awalah kata ibadat. Dan ketika digorok lehernya, dia mengeluarkan suara sama seperti suara sapi. Guru. Allah al-Mustahil. Tukang sihir, dukun dia. Ingin mengaku jadi nabi. Di Son'a tapi. Wal-akhar Musailamatul Kedab. Dia mama. Ada juga yang ngaku jadi nabi di zamannya Musailamah ini. Perempuan yang ngaku jadi nabi. Yang namanya Sajah. Dia melamar saja, kemudian lamarannya diterima. Kawinlah dia, nikah dia. Yang ngaku jadi nabi, laki-laki dan perempuan, dua-duanya ngaku jadi nabi. Maharnya adalah dengan digugurkannya sholat subuh. La hawla wa la quwwata illa billah. Ini musailam. Baik. Dan banyak keanehan-keanehan. Keanehannya bukan keanehan baik. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehabisan air, beliau berdoa. Mungkin ada sedikit air kan begitu. Beliau berdoa tambah banyak itu air. Kalau Musailamah ada sedikit air, dia berdoa habis itu air. Bukan tambah banyak. Diriwayatkan bahwa Khalid bin Walid radhiyallahu taala sebelum masuk Islam dia pernah mendatangi Musailamah ini. Kemudian dia tanya, apa yang telah diturunkan kepada sahabatmu itu? Kata Khalid, ya aku mendengar satu surah yang sangat bagus. Barakallahu fiik. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Ayat yang sangat indah, surah yang sangat bagus. Hatta Khalid yang masih musyrik pada saat itu mengakui keindahan Al-Qur'an. Bahkan semua tokoh-tokoh Quraisy barakallahu fiik yang justru mereka kedapatan semuanya nguping bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah malam. Yang menghalangi mereka untuk masuk Islam ya takaburnya mereka, sombong angkuhnya mereka. Wailah fi kararati anfusihim, mereka meyakini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar adanya. Maka berkatalah Musailamah bin Kadzdzab, aku juga diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya wa beryawa ber inama anta udunaini wa sadr. Wa sa'iruka apalagi? Jangan lupa nah. Ya wabri, ya wabri. Wabri itu apa? Marmut. Innama anta udhunani wasada. Tidaklah engkau kecuali dua kuping dan dada. Alasin dada. Yani, orang akan mentertawakan. Anak-anak akan mentertawakan. Yang dianggap wahyu oleh dia. Yang dianggap Jibril mendatanginya dan memberikannya wahyu. Maka Khalid bin Walid mengatakan kepada itu. Wallahi ya Musailam, innaka la ta'lamu anni a'lamu annaka kadzdzab. Demi Allah wahai Musailam, engkau sangat mengetahui aku bahwa aku mengetahui engkau adalah pendusta. Ini dalam kondisi Khalid bin Walid belum masuk Islam. Barakallahu fiik. Ala kulli hal, ini riwayat wallahu alam. Dibawakan riwayat ini oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya. Baik. Walhasil ketika mati Musailamah ini, karena dia ketika diserang oleh kaum muslimin, Hadiqatul Maut, ada bentengnya dia, Hadiqatul Maut. Ketika pasukan kaum muslimin masuk, mereka tidak bisa ngapa-ngapain. Pasukannya tinggal di penggal sana, penggal sini, penggal sana. Ketakutan sangat. Maka Musailamah pun apa istilahnya, bersemedi atau apa, menunggu wangsit. Katanya dia menunggu Jibril bakal turun. Jibril tidak turun-turun. Yang datang kepadanya syaitan, iblis. Barakallahu fikum, bukan Jibril. Maka pada saat itulah Wahsy melihat kesempatan untuk membalas kesalahannya. Karena Wahsy telah berjanji, aku akan melakukan sesuatu untuk menutupi kesalahan. Aku telah membunuh orang terbaik di antara orang-orang baiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Hamzah. Wahsy telah membunuh Hamzah yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahsy sangat menyesal apa yang telah dilakukan. Ya Wahsy waktu itu ya kafir musyrik. Tapi setelah masuk Islam dia sangat menyesali perbuatannya. Dan dia berjanji bahwa aku akan membalas kesalahan dengan kebaikan yang sebenarnya. Harus membunuh orang ini. Aku yang harus membunuh. Dalam kondisi lagi tapakur entah atau entah apa Musailamah, Wahsy melemparkan tombak. Dan pas menembus dadanya. Dalam kondisi seperti itu datang lagi orang untuk memengkal leher. Walhasil, Wahsy merasa bahwa dia telah melakukan sesuatu yang ya setidaknya menghibur dirinya. Radiyallahu ta'ala. Wahala asahu min hadithi Ibn Ishaq al-Mutaqaddim. Ini kisah ini lebih sah dari yang lewat. Wa fi sahihaini min hadithi Abi Hurairah qala qala Rasulullah baina ana na'imun id utitu bi khaza'in al-ard fa wudi'a fi yadayya siwaran min dhahabin fa kabura 'alayya wa ahammani fa uhiya ilayya an infukhuma fa nafakhtuhuma fa dhahaba fa awaltuhuma kadabain alladhina ana bainahuma sahib sana wa sahib. Sahibul Yamamah. Ketika aku tidur, kata Rasulullah SAW, aku diberi perbendaharaan bumi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Udi fi yadayya siwarain, dan diletakkan di kedua tanganku ini dua gelang dari emas. Fakabura alayya wa ahammani. Ini aku menganggap perasaanku ini berat, besar, dan sangat menjadikan aku gundah gulana. Oh iya, maka diwahyukan kepada aku untuk meniup keduanya. Manafakhtuhuma. Kemudian aku pun meniup dua gelang itu, maka keduanya pun hilang. Awal tuhuma al-kadzabain alladziina ana bainahum. Aku mentakwilkan bahwa akan ada dua orang yang aku jadi nabi setelah kematian, sahib san'a wa sahib al-yamamah. Orang yang ada dari san'a yakni al-aswad al-ansi, dan yang dari yamamah yakni al-musailamah al-kadzab. Kita cukup sampai situ. Subhanallah. Alhamdulillah. Internal closing.